Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Notaris Muslim Indonesia, keluarga besar dari mulai ketua seluruh pengurusnya, anggota tidak dapat saya sebut satu persatu, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Law da'a minni iqalu ba'iri lawajadtuhu fil Quran. Itu ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Seandainya hilang tali ontaku, aku temukan dalam Quran. Artinya Quran itu mencakup segala aspek, ipoleksos budhankam, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Tali ontaku hilang, ada dalam Quran. Nah sekarang notaris ini ada gak dalam Quran? Saya belum pernah sampai hari ini mendengar ya ayyuhal notaris. Jadi di mana itu? Ternyata ayat tentang notaris itu yang membacanya notaris itu sendiri. Tadi yang baca itu notaris kan? Saya perlu pastikan dulu di awal, khawatirnya itu notaris naturalisasi. Ternyata yang membaca tadi ustaz, tapi notaris juga SH. Yang membaca terjemahnya juga notaris. Ayat yang dibaca itulah ayat tentang notaris, surat yang kedua ayat 282. Ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Ayat terpanjang dalam Al-Qur'an bukan tentang surga. Ayat terpanjang dalam Al-Qur'an bukan puasa. Padahal ibadah paling lama puasa. Ibadah paling jauh haji, tapi ayat tentang haji justru bukan yang paling panjang. Ayat yang paling panjang tentang notaris. Mengapa begitu? Mungkin karena notaris ini yang menyebabkan orang banyak masuk surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi, bidainin, hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas limit waktu tertentu. Coba tengok hebatnya ayat notaris. Begitu dibacakan bertambah terang lampu. Faktubuh, tulislah. Dari mulai masuk cerita tentang notaris, wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah ada di antara kalian ada seorang penulis. Syaratnya yang pertama, bil adli, orangnya adil. Lawan daripada adil, zalim. Karena di hadapan dia ada dua orang, satu yang berhutang, satu yang memberi pinjaman. Posisi dia di tengah. Kalau sudah wasit bermain, maka Real Madrid Barcelona hancur. Maka dia disuruh bersikap adil. Jangan karena yang memberi pinjaman ini kaya, yang meminjam miskin, lalu dia tidak bersikap adil. Dia harus pada posisi adil. Makanya dalam Quran dikatakan, orang yang melakukan dosa itu lawan daripada adil, zalim. Adam mengaku sudah berdosa. Bapak ibu hafal semua ayatnya. Dia katakan, aku tidak adil. Rabbana zolamna amfusana. Kami sudah menzolimi diri kami. Tidak ada jalan tengah. Pilihannya cuma dua. Kalau engkau mampu mengemban ini, engkau disebut bil adli. Tapi kalau engkau curang berkhianat, maka disebut engkau dengan zalim. Wa mallahu bighafilin amma yaf'alu zalimun, dan Allah tak pernah lupa lalai melihat perbuatan orang-orang yang zalim. Maka diperintahkan di situ, falyaktub bainakum katibun bil adli. Lalu yang kedua, bagaimana sifat orang ini tadi setelah dia menulis? Hendaklah dia menulisnya itu kama 'allamahullah, sebagaimana Allah mengajarkan dia. Itulah maka dibuat temanya dengan amanah sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kita sudah diberi jalan dalam hidup ini, ada namanya way of life, jalan hidup. Ada orang menganggap Islam ini, gak usahlah heboh-heboh dengan notaris muslim apa segala macam. Islam itu kan yang penting tiga kali aja, lahirnya akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Jadi dianggapnya Islam itu tiga kali saja. Masalah janji berjanji, hutang piutang, itu tidak diatur dalam Islam. Padahal kita diajarkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fisilmi, masuklah kamu ke dalam ajaran Islam itu kafah. Kafah. Bahasa Inggrisnya total. Bahasa Jawanya kafah kabeh. Tidak ada aspek dalam kehidupan tidak Islam. Cara masuk WC-nya pun Islam. Kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bangun tidur malam pun Islam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mau makan pun Islam. Pakai tangan kanan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Masuk lalat ke dalam tempat air minum, gelas harus ditutup. Andai tidak ditutup, masuk lalat. Diatur juga oleh Islam. Idza, kalau sampai masuk lalat ke tempat air minum kamu, falyughmishu, celupkan. Fa inna fi ihda jinahihi da'an, salah satu sayapnya ada membawa bakteri. Wa fil ukhra shifaan, sayap yang satu lagi ada penawar. Sama-sama bakteri, tapi bakteri ini memakan bakteri. Dalam ilmu kedokteran itu biasa, bakteri memakan bakteri. Tapi yang diajarkan ke anak kita, jeruk makan jeruk. Oleh sebab itu maka tidak ada aspek dalam kehidupan ini yang tidak diatur oleh agama Islam. Oleh sebab itu maka kama 'allamahullah, tulislah wahai para penulis yang sekarang disebut dengan notaris, sebagaimana yang diajarkan Allah. Bersikap jujur dan amanah. Engkau curang, engkau jujur, tidak ada bedanya. Engkau takut curang karena diawasi atasan. Atasan akan keluar kota, akan mengantuk, akan tidur, akan mati. Takut karena diawasi CCTV, akan ada pemadaman bergilir, kabel dimakan tikus. Tapi kalau engkau takut karena dia, siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi kalau ayat kursi itu dibaca, katanya dijaga dari setan, direnungkan makna isi kandungannya, mendatangkan ketakutan. Karena ayat tentang notaris itu ditutup dengan falyattaqillaha rabbah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berbuat curang itu bukan karena dia diawasi manusia, tapi karena ada rasa takut di dalam hatinya. Qabil mau membunuh Habil. Habil dalam keadaan sehat. Lalu kenapa Habil tidak melawan? La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani, kalau kau ulurkan tanganmu, batu besar kau pegang untuk menimpa kepalaku, ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak, aku tidak akan balas. Aku tidak akan balas. Kenapa engkau tidak balas? Inni akhafullah, karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, NMI Notaris Muslim Indonesia, bersyukur Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu diabadikan dalam Al-Quran dalam ayat yang terpanjang. Dan saya kira itu bukan Bapak Ibu yang memilih profesi ini, dipilihkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak Bapak Ibu berada di dalam, akan diisi oleh Fir'aun, diisi oleh Namrud, diisi oleh yang lebih parah dari itu ada juga, orang-orang yang tidak amanah. Maka kalau ada orang yang khawatir, takut dengan notaris muslim Indonesia, maka sebenarnya ketakutan itu dibisikkan oleh makhluk-makhluk yang lain yang tidak ingin manusia ini baik. Siapa dia? Alladzi yuwaswisu fi sudur, yang berbisik-bisik di hati manusia. Siapa itu? Dari dua golongan, minal jinnati wan nas. Kalau yang berbisik itu minal jinnati, itu mudah. Kita bacakan a'udzubillah ayat kursi, insyaallah dia pergi. Tapi kalau yang berbisik itu dari kalangan nas, notaris juga, itu yang payah. Kita bisikkan ayat kursi, dia lebih hafal pula dari kita lagi. Tapi enggak apa-apa juga dibacakan. Mana tahu nanti ada yang bisik, ngapain ini pakai-pakai notaris muslim Indonesia? Ah, itu kan sama sajalah. Mau halal, mau haram, sama aja. Kita bawa ke Makkah, nangis di pintu Ka'bah, umroh dua kali, selesai itu. Agama bukan laundry. Agama bukan opium. Itu yang dikatakan oleh Karl Marx. Saya tidak setuju dengan Karl Marx. Sosialis, komunis, ateis, tidak bertuhan. Tapi ada ucapan dia itu yang menyentuh. Bahwa dia katakan agama itu opium. Dan sekarang kita melihat orang beragama dijadikan sebagai penenang saja. Dosa, dosa, dosa, dosa, dosa, dosa. Lalu dicari tokoh agama untuk menenangkan. Zikir ramai-ramai. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Besok buat lagi. Apa bedanya dengan orang pakai narkoba? Agama hanya sebagai penenang saja. Agama bukan penenang. Agama bukan perlipur lara. Agama adalah cara hidup. Way of life. Bagaimana engkau menjalani hidup? Jalannya ikuti aturan Al-Quran. Taraktu fikum amrayni, ku tinggalkan pada kalian dua saja, tak banyak. Inta masaktum bihima, kalau kalian pegang ini, lan tadillu abada, kalian tak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran, wa sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran enggak ngerti, sunnah enggak faham, nanyanya kemana? Ada satu lagi, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Waliyumlil alaihil haqqu, orang yang punya hak itu disuruh dia untuk melaksanakan segala kewajibannya. Kalau tidak ada, maka cari walinya. Safihan, dungu, au dhaifan, orangnya lemah, maka engkau wahai petugas, kau cari walinya, bapaknya, saudaranya, kerabatnya. Walaya bahas, jangan sampai engkau bersikap curang sedetil-detil itu. Tadi kita sholat isya 4 rakaat. 2 rakaat pertama bacaannya jahar, 2 rakaat yang kedua bacaannya sir. Rakaat pertama dibaca ayat, rakaat ketiga tidak ada ayat. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir, ditutup dengan salam. Tidak ada ayat dalam Al-Quran menyebut detail tentang sholat. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya pun tak disebut dalam Quran secara detail. Tapi tentang profesi bapak ibu notaris, begitu detailnya disebutkan dalam Quran. Wastashhidu shahidaini min rijalikum, jangan engkau yang bertindak sebagai saksi, karena mungkin nanti kau akan berlaku curang. Tapi engkau cari saksi dua orang laki-laki. Kalau tidak ada, maka satu orang laki-laki, dua orang perempuan. Gunanya untuk apa? Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Kalau satu ada yang lupa, ada yang lalai, akan diingatkan oleh yang lain. Sampai sedetil sekecil itu menunjukkan pentingnya tugas profesi yang bapak ibu emban. Tapi jangan gara-gara saya katakan detil, keras, tegas, lalu setelah acara ini mengundurkan diri. Tidak. Justru semakin berat, disitulah letak balasan. Ustaz, kenapa kalau menuju surga itu berat sekali? Lah, orang balasannya surga, ya berat. Kalau ringan, balasannya kipas angin. Ini dijanjikan Allah Ta'ala, jihadnya luar biasa. Al-jaza' ala qadril amal. Balasan akan diperoleh sesuai dengan kadar amal yang dilakukan. Yang perlu kita luruskan sekarang, menghadapi orang sekuler, dia bagi agama itu dua. Orang sekuler bukan tidak beragama. Nah, ini mesti diluruskan. Orang sekuler diambil dari kata saikulum, Prancis punya bahasa. Itu dia tetap beragama. Hanya saja agama dibaginya dua. Kalau di masjid beragama, di kantor tidak. Di musola beragama, tapi kalau di mall tidak. Sedangkan dalam Islam, sejak kau buka mata sampai pejam mata, engkau tetap beragama. Jadi jangan heran kalau ketemu orang di masjid khusyuk sekali. Di masjid sangat khusyuk. tapi di kantor sangat busuk. Kenapa? Karena agama dia bagi. Yang namanya ibadah itu baca Quran. Yang namanya baca ibadah itu sholat duha, sholat tahajud, witir, baca yasin, itu ibadah. Sedangkan di kantor ngurus akte, ngurus surat perjanjian, ini bukan ibadah. Padahal umat Islam diajarkan, detak jantungmu adalah ibadah, hembusan nafasmu adalah ibadah, gerak tanganmu adalah ibadah, tanda tanganmu adalah ibadah, kedipan matamu adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna, taklah kuciptakan jin wal insa, manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadah. Maka fahamilah bahwa ketika berada di kantor notaris itu adalah ibadah. Makanya nanti kalau ibu di rumah nelpon, "Mas kok enggak pulang-pulang?" Ini sedang ibadah. Tapi ternyata pulang ke rumah juga ibadah. Mengurus anak-anak ibadah. Mengurus rumah tangga ibadah. Makanya dalam surat Al-Kahfi ayat 110 yang selalu dibaca setiap malam Jumat, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah," siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, "Adha'a lahu min nur," Allah berikan dia nur, cahaya, the lightness, pencerahan, "ma bainal jumu'ataini," antara Jumat ini ke Jumat berikutnya, dari Jumat ini ke Jumat berikutnya, diberikan bimbingan cahaya kebenaran. Sekarang kita sedang bingung menilai kebenaran. Orang mengatakan yang benar itu kalau banyak dilakukan orang. Kalau sudah orang banyak melakukannya berarti benar. Sehingga kalau ada yang benar dilakukan oleh sedikit orang menjadi tidak benar. Banyak yang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang betul, mana yang batil, mana betul. Maka kita selalu meminta dalam tahajud, "Allahumma ja'al fi qalbi nura," jadikan dalam hatiku cahaya. "Wa fi sam'i nura," di telingaku cahaya. "Wa fi basari nura," dalam pandanganku cahaya. "Wa an yamini nura," sebelah kanan cahaya. "Wa an yasari nura," sebelah kiri cahaya. "Wa min amami nura," bagian depan cahaya. "Wa min khalfi nura," belakang cahaya. "Wa min fauqi nura," atas cahaya. "Wa min tahti nura," dari bagian bawah cahaya. Malam ini kita bisa melihat terang benderang bukan karena mata. Kalau ada di antara kita yang mengatakan, "Saya bisa ngelihat ini karena mata, Pak Ustaz," minta tolong sama Pak Haji, pemilik hotel, supaya matikan lampu ini semua dan kita buka mata kita lebar-lebar. Tidak satu pun bisa kita membedakan mana orang, mana tiang. Pulang dari sini nabrak tiang semua. Kita bisa melihat malam ini bukan karena mata, tapi kita bisa melihat karena ada cahaya. Cahaya itulah yang hilang dari dalam hati akibat dari makan haram. Diambil uang yang haram, dibelikan sepiring nasi, nasi satu piring dikunyah berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke dalam jantung, dari jantung disemprotkan naik ke otak, isi otak menjadi hitam, gelap, haram, jauh dari cahaya Allah. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun. Kazibatin, pembohong, the liar, penipu, pendusta. Khati'atin, pembuat dosa. Yang berdosa itu kan kemaluan. Yang berdosa itu kan kaki. Yang berdosa itu kan tangan. Kenapa disebut kepala? Karena ternyata kemaluan tangan, kaki, mata, telinga diperintah oleh kepala, otak, otak bagian depan. Ustaz taunya dari mana? Dari dokter spesialis otak. Saya di panel berdua, yang nelpon dari mahasiswa fakultas kedokteran. "Assalamualaikum Ustaz Somad." "Waalaikumsalam." "Kami mau ada acara seminar." "Tentang apa?" "Tentang otak." "Mohon maaf salah sambung." "Serius nih Ustaz, nanti Ustaz bicara ayat sama hadis. Yang bicara tentang otaknya spesialis otak." "Oke." Dari situ dokter otak ngasih tahu. Saya yang terbayang otak-otak aja. "Ustaz Somad, ternyata otak ini empat," kata dia. "Di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Dan yang selalu membuat program perencanaan bagaimana ke depan adalah otak bagian depan. Ternyata kalau darah haram dari jantung itu sudah masuk ke otak bagian depan, itulah tidak heran programnya haram, planning ke depannya haram, visi misinya haram. Kadang kita sendiri heran, ada orang-orang kalau kita ngomong dengan dia 10 menit, menit pertama, kedua saja yang halal, ketiga, keempat sudah haram saja. Gara-gara apa ini? Gara-gara tidak menjaga diri dari yang haram. Serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Sekelompok bison menyeberang sungai. Buaya predator mengawati dari jauh. Diamati, diawasi dari jauh. Bison yang menyeberang itu dia biarkan saja ramai. Tapi ketika ada satu bison yang mulai menepi mengambil air karena kehausan, melewatkan jamaah yang banyak, maka di situ predator mulai datang menangkap leher bison, ditarik, dan ketika tertarik yang ramai itu tidak satu pun bisa membela. Ustaz, dapat cerita ini dari mana? Ada yang ngirim videonya di WA. Apa maknanya? Berjamaahlah supaya selamat. Itulah mengapa bersyukur, berbahagia masih ada sekelompok sahabat kawan yang masih memikirkan orang lain. Ketika orang sibuk memikirkan bagaimana ke depan, rumah besar, mobil mewah, anak sampai cucu hebat-hebat kaya raya, memikirkan perhiasan. Tapi masih ada saudara yang memikirkan bagaimana supaya kawanku ini selamat dari terkaman serigala predator yang merusak. Maka dibuatlah jamaah. Nabi berpesan, alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Bercerita tentang jamaah bukan? Sholat berjamaah di masjid lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Betul. Tapi berjamaah dalam profesi, lahirlah Notaris Muslim Indonesia. Ini dalam rangka berjamaah. Berjamaah di masjid kita sudah tidak bahas lagi. Itu sudah kajian lama. Berjamaah dalam komunitas, sehingga dengan jamaah itu banyak bison-bison, kambing-kambing yang terselamatkan dari terkawan predator. Loh, kok jadi cerita flora dan fauna Pak Ustaz? Tapi itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Notaris Muslim Indonesia kalau sudah berjamaah berkumpul, hasilnya juga luar biasa. Satu kali pertemuan 50 ribu bisa satu tahun 2,5 miliar. Gimana cara ngitungnya? Allahu a'lam. Tapi yang jelas itu besar. Bisa membiayai 40 anak tahfiz Quran. Full. Sampai setahun. Sampai hafal Quran. Bisa pula membangun masjid di Lombok. Tempat musibah. Yang lain hanya sekedar. Berapa banyak orang ketika melihat musibah Donggala, musibah Lombok, ditonton di TV, melihat musibah itu seperti melihat kucing. Hanya sekedar itu saja. Simpati. Simpati tidak menyelesaikan masalah. Hanya sekedar menangis, habis tisu setengah kota, tidak menyelesaikan masalah. Ada yang lebih besar daripada itu adalah ketika kau ambil uang dari kantongmu, lalu kau tolong saudaramu. Itu lebih daripada simpati, yaitu bernama empati. Empati tidak lagi berpikir saya dapat apa. Ada buku berjudul The Miracle of Giving, keajaiban memberi. Ketika kita menerima nikmat, ketika menerima itu nyaman, ternyata ada yang lebih nikmat dan lebih indah saat memberi. Dan itu sudah dilakukan oleh Notaris Muslim Indonesia. Mudah-mudahan yang ada ini istiqomah insyaallah. Saya menceramahi, memberikan kultum tausiah kepada yang sudah baik-baik, yang sudah ada, sudah bersatu, sudah aktif, malam ini ngumpul bersama, lalu didatangkan Ustaz Abdul Somad. Jadi ibarat tulisan kaligrafi, tulisannya sudah cantik, bismillahirrahmanirrahim, cantik, cuman titik ba-nya belum ada. Maka dipanggil saya malam ini untuk meletakkan titiknya itu. Berikut ini mari kita saksikan peletakan titik ba yang akan diletakkan oleh Abdul Somad. Saya ngasih titik aja. Habis itu direkam, diupload. Lalu dibuat judulnya, acara Ustaz Abdul Somad ceramah di Notaris Muslim Indonesia. Orang akan berkata, hebat Ustaz Somad ya. Padahal tulisan itu sudah lama ada. Ada di sana orang yang bekerja keras, yang ketika awalnya dicaci maki, sumpah serapah, menghadapi bermasam muka, melihat orang yang tidak senang, melihat orang sindir menyindir. Dia tidak ustadz, dia tidak ulama, dia manusia biasa, tapi jihadnya luar biasa. Makanya jangan heran nanti ketika Ustadz Somad masuk ke dalam surga, sampai di surga dia lihat sepi ternyata surga itu. Ketika ditanya malaikat, malaikat ya, komunitas notaris muslim Indonesia pada kemana? Kata malaikat, mereka di ruang VVIP Abdul Somad. Karena jihad yang mereka lakukan jauh lebih besar daripada yang kau lakukan. Mereka sudah ngumpul, mereka sudah rapi, mereka sudah berbuat, mereka undang engkau baru engkau datang menjelaskan yang sudah jelas. Tapi mereka dulu dengan segala kekurangannya sanggup menarik temannya yang hampir terjerumus ke dalam riba, hampir terjerembab ke dalam maksiat, diselamatkannya. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena engkau. Khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor onta berbulu warna merah. Kendaraan paling mahal, paling hebat zaman Nabi itu onta burunya kuning kemerahan, onta termahal. Ada yang lebih hebat dari itu kata Nabi. Apa dia? Kau selamatkan satu saudaramu yang hampir terjerumus ke dalam perbuatan haram. Jadi ke depan jangan cepat euforia sesaat merasa bangga dengan persatuan komunitas notaris muslim Indonesia ini. Masih banyak yang belum terselamatkan, ajak selamatkan. Karena dengan itu amal ibadah luar biasa. Ustaz Somad berceramah ke sana kemari. Ustaz Somad memberikan tabligh akbar besok subuh sebagaimana disampaikan Bapak Kapolres tadi, sampai hari Ahad malam masih ada pengajian. Tapi Bapak Ibu yang tidak berceramah, tapi dia berdakwah. Karena kita selalu menganggap yang namanya dakwah itu kultum, ceramah, khutbah, mikrofon. Coba nanti kumpulkan beberapa anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, ambil kertas, bagi, kasih spidol. Kalau saya sebut satu kata, tolong tulis gambar. Ya, mangga, dia tulis mangga. Apel, dia tulis apel. Dakwah, saya yakin dan percaya gambar yang akan mereka tulis, mimbar, mikrofon, ustaz. Karena dia anggap yang namanya dakwah itu ceramah, padahal tidak. Ada orang yang tidak pernah berceramah, tapi dia sudah berdakwah. Dengan apa? Menyelamatkan saudara-saudara yang masih takut. Orang-orang yang belum bertobat, belum mendekat ke jalan Allah, jangankan dengar ceramah, ngelihat bapak pakai baju koko aja, dia sudah rasa mau mati. Melihat, wah ini lama-lama dekat, udah mau mati udah ini. Ada ketakutan yang luar biasa. Tapi dengan bahasa yang santun, yang lembut, tidak dengan menunjuk orang, nah nuduhan. Kita ini mengajak orang ke jalan Allah. La kudat. Kita bukan hakim. Kita bukan hakim yang kemana-mana bawa palu lalu memponis orang. Neraka. Neraka. Neraka. Memang neraka punya kita. Kita mengajak orang ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah. Yang sebelumnya di jalan syaitan. Yang sebelumnya di jalan iblis. Ke jalan Allah. Makanya kalau dikatakan Ustaz Somad da'i. Da'i itu mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah. Sedangkan bapak ibu yang di hadapan saya ini memang sudah baik, memang sudah di jalan Allah. Saya hanya datang menyambung ukhuwah tali silaturahim supaya yang selama ini mungkin hatinya masih berbolak-balik menjadi kuat. Makanya hanya 60 menit saja sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Setelah itu kita buka tanya jawab, dialog, karena tidak monolog searah saja. Bila ada yang masih mengambang dalam pikiran, kita akan bahas dalam tanya jawab. Tapi yang namanya tanggung jawab ini sekecil apapun akan dituntut di hadapan Allah. Titik koma, paling detail masalah titik koma orang notaris. Ustaz tahu dari mana? Saya biasanya diundang orang. Saya biasanya diundang orang. Saya biasanya dilayani orang. Tapi saya pernah dipanggil suatu ketika di kantor notaris. Dia nyuruh-nyuruh saya. Parap sini. Parap sini. Parap sini. Jadi notaris salah satu yang berani nyuruh-nyuruh saya. Parap sini. Saya lihat itu. Ini titiknya di sini, komanya di sini. Kalau titik di tengah sampai ujung supaya jangan ada kata-kata titik banyak betul. Artinya apa? Mereka detail betul ilmunya. Memang ilmu dia di situ harus detail, tidak boleh ada kecurangan. sekecil apapun akan dituntut di hadapan Allah. Saya selalu menyampaikan ayat ini. Marilah kita amanah, karena semua akan dituntut di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun akan dituntut di hadapan Allah. Tapi ilmu detil sampai takut keliru sekecil-kecil titik koma, itu ada dalam dunia notaris. Maka saya yakin dan percaya mata yang paling tajam itu ya mata notaris. Kalau ada kekeliruan sedikit saja, tapi jangan sampai tajamnya itu pada tempat tertentu dan tiba-tiba rabun di tempat yang lain. Karena ada saatnya mulut tak lagi dapat berkata, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut terkunci. Lalu yang bicara siapa? Watukallimuna aydihim, tangan yang akan bicara. Watashhadu arjuluhum, kaki yang akan bersaksi. Mulut, kenapa mulut itu yang dikunci? Karena mulut inilah yang paling pandai. Banyak orang tidak pandai bersilat, tapi bersilat lidah pandai. Benarkah ini suara saudara? Dengarkan baik-baik. Kami sudah rekam, kami sadap HP saudara. Seperti suara saya, tapi banyak yang bisa meniru. Ditampakkan di CCTV, gambar, video. Ini rekaman gambar saudara? Betul, gambar saya. Kalau begitu saudara pelakunya? Saya korban konspirasi politik. Lidah begitu pandai, maka mulut dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Siapa yang akan berkata? Tangan. Tangan. Saya tidak pernah menyakiti Pak Ustaz. Saya tidak pernah menyentil telinga orang. Saya tidak pernah menempeleng orang. Tanganmu memang tidak, tapi tanda tanganmu sudah meluluh lantakkan orang, dan kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kata Allah, kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Ada orang yang nanti mati menghadap Allah taala dalam keadaan bi salatin, salatnya banyak. Salat tahajud, salat witir, salat duha, salat isyraq, salat awabin, salat sunat hajat, salat sunat wudu, wa zakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiyamin, puasa sunat ayamul bait 13, 14, 15, puasa ayam Arafah, puasa, banyak sekali ibadahnya. Tapi ternyata dia sudah menzolimi orang, menganiaya orang, memakan tanah orang, mengambil qaida shibrin. Shibrin itu sejengkal. Sejengkal saja batas tanah orang engkau geser, maka engkau kuyida akan dililit sab'i aradin. 7 lapis tanah akan melilit leher engkau. Sejengkal saja kau mainkan, sejengkal saja kau curangi, maka 7 lapis tanah akan melilit leher engkau. Alhamdulillah Ustaz, saya tidak pernah mencurangi walau sejengkal. Jadi 2 meter Pak Ustaz. Bagaimana nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah sengaja buat otak ini jauh dari lambung. Otak di atas, lambung di bawah. Supaya apa? Supaya otak kita itu bersih, tidak terkontaminasi oleh perut, lambung. Memangnya ada yang lambungnya dekat dari otak? Ada. Siapa itu? Udang. Di situ otaknya, di situ lambungnya. Dikit-dikit bicara perut saja. Jadi kalau ada teman kita, kawan kita, sahabat kita, baru ngobrol sebentar, udah cerita perut. Itu mungkin dia udang. Casingnya manusia. Sengaja dijauhkan Allah ini, supaya kita murni berpikir. Al-Qayyis, orang yang cerdas itu siapa? Apakah yang IPK-nya tinggi, 4,0? Apakah yang IQ-nya tinggi, yang hebat, smart? Orang cerdas itu siapa? Mandana nafsahu, yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan berpikir nanti setelah mati aku akan bawa apa. Kalau kita perturutkan hawa nafsu ini tidak akan ada cukupnya. Dulu ketika masih kuliah berpikir, ah nanti setelah kuliah sarjana dapat kerja cukuplah. Tapi ternyata setelah kerja ingin mulai punya kepribadian, mobil pribadi, rumah pribadi, kolam ikan pribadi. Setelah dapat rumah yang cukup, mulai ingin berlebih, nambah terus. Lau kana li bini adam wadian min zahab. Seandainya manusia itu punya lembah dari emas. Ini gunung, ini bukit, ada tanah yang landai rendah. Isinya emas semua. Dia tidak akan berkata, ya Allah cukup, aku sudah dapat satu. Tidak. La tamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar. Dia akan minta, ya Allah, bisa enggak satu lagi? Kalau dapat dua, bisa tak tiga? Kalau empat, bisa tak lima? Sampai kapan nafsu itu baru berhenti? Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Ketika mulut disumbat tanah, barulah dia berkata, enough, cukup. Kapan itu mulut disumbat tanah? Ketika orang ramai memasukkan ke dalam liang lahat. Artinya apa? Motivasi terbesar kecurangan, kezoliman, pengkhianatan disebabkan oleh hawa nafsu, hawa nafsu, hawa nafsu. Adapun anak-anak kita, cukup kita berikan mereka pendidikan yang baik, setelah itu mereka akan berlayar di samudera kehidupan ini. Banyak sekali penyebab kecurangan adalah saya ingin anak saya mapan, saya ingin anak saya punya rumah, saya ingin anak saya punya mobil mahal, saya ingin anak saya punya pekerjaan layak, saya ingin dia punya perhiasan. Akhirnya setelah anak cukup, kita mulai berpikir untuk cucu. Setelah cucu cukup, berpikir untuk anak dari cucu kita. Sampai akhirnya ketika kita mati, mereka pun tidak pernah memikirkan kita. Itulah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Rezeki mereka sudah ditetapkan Allah, tapi kita yang merusaknya. Zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Anakmu itu sudah ada kaplingannya, anakmu itu sudah ada jatahnya, tapi karena kau merusak rezekinya dengan perbuatanmu, karena engkau lebih takut anakmu tidak makan daripada engkau takut kepada neraka jahanam. Istri yang solehah akan berkata, mas, ini dapat datang dari mana? Tapi orang lain pula berkata, biarlah dapat dari mana-mana, yang penting kita selamat 7 keturunan. Padahal hidup ini pun tak lama. Dulu orang mati karena eksiden. Mbah, dulu si Anu meninggal kenapa? Waktu dia mancing, dia sangka ikan besar, rupanya buaya. Habis dia dimakan buaya. Dulu orang mati karena kecelakaan. Hari ini orang mati karena makanan. Teman saya kemarin, Pak Ustadz, waktu acara akikah makan kambing berkunang-kunang pulang mati. Sahabat saya kemarin, Pak Ustadz, minum teh manis kena diabetes mellitus mati. Kawan saya kemarin, Pak Ustadz, minum kopi mati. Loh, kopi pahit kok bisa mati? Kopi mirna dia minum mati. Lalu yang kita kejar hidup ini apa sebenarnya? Kalaulah hidup hanya sekedar untuk rumah, kantor, danau, bukit, liburan, anak, istri, kendaraan, jabatan, apa beda kita dengan Mas Koki? Mas Koki dalam akuarium, jalan sana, jalan sini, ada pasangannya, sekali-sekali selingkuh. Saya termasuk pemerhati ikan-ikan juga. Lalu kemudian dikasih pelet, makan, pergi sana, pergi sini, melahirkan anak. Habis itu jalan sana, jalan sini, ada yang lemah, diserang, ini. Habis itu pemadaman gelirir, mati, mati semuanya. Apa beda kita? Tidak punya visi dalam hidup. Tidak ada target yang akan dicapai dalam hidup. Tapi ketika kita punya target luar biasa, apa target kamu? Bulan ini, tahun ini harus berdiri 1 masjid di Lombok. Ada target dalam hidup yang harus dicapai. Tahun ini, bulan ini harus ada 40 anak yatim, fakir miskin, duafa, tapi otaknya cerdas. Bapaknya mati meninggal dunia, ibunya susah buruh cuci, tapi otaknya smart, IQ-nya tinggi. Saya harus sekolahkan dia hafal Quran. Makannya dari mana? Dari saya. Kita sudah menyelamatkan man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu orang di dunia ini, dia sudah menghabisi semua nyawa. Wa man ahyaha, siapa yang menghidupkan satu nyawa, dia sudah menghidupkan seluruh umat manusia. Ini yang dihidupkan oleh notaris Muslim Indonesia, bukan satu nyawa, 40 nyawa yang cerdas, terselamatkan dari narkoba, terselamatkan dari zina, terselamatkan. Tapi jangan tepuk tangan dulu, karena yang baru diselamatkan baru 40. Masih ada 400 ribu lagi dari Sabang sampai Merauke. Tapi apa yang dilakukan Bapak Ibu hari ini menjadi contoh buat komunitas yang lain, insyaallah. Dari takbirnya nampaknya akan bertambah 2 bulan ke depan. Apa yang saya sampaikan ini diupload oleh tim IT media, baik dari Notaris Muslim Indonesia maupun dari tim Tafakuh. Lalu kemudian ada orang yang tidak pernah ke masjid, tidak pernah ke musola. Ngajinya dari mana? www.youtube.com. Kata pertama yang dia tulis di YouTube adalah tobat. Karena kebetulan bapaknya baru meninggal pagi tadi. Dan dia mau bertobat, mau ke masjid takut. Karena kebetulan di samping pintu masjid ada keranda. Takut bawaannya mau mati. Akhirnya dia tulis di situ tobat, enter. Tentu ketika ditulis kajian agama, yang muncul pertama video-video Ustadz Abdul Somad. Itu bukan kata saya, YouTube yang ngomong. Dia tengok. Salah satunya dia lihat ceramah di Notaris Muslim Indonesia. Dia klik. Oh, ternyata mereka sudah punya program. Kenapa kita tidak? Terinspirasi dia dari ceramah ini yang sedang diselenggarakan Notaris Muslim Indonesia. Dia buat pula kelompok kecil di kantor dia, di BUMN-nya, di perusahaannya, di komunitasnya. Mengalir pahalanya kepada inspirator-inspirator. Itulah yang disebut dalam hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, lalu ada orang lain yang terinspirasi dengan apa yang dilakukan ini. Mereka buat pula panti untuk yatim 40. Mereka buat pula masjid. Mereka copy paste acara ini. Mengalir royalti yang tak putus, 100 untuk kita, 100 juga untuk dia. Itu di atas MLM, multi level marketing. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kalau yang kita lakukan itu dosa, maksiat. Buat dosa diupload, ditonton sama yang lain, terinspirasi dia, mengalir juga. Namanya dosa jariah. Tapi insya Allah, ini Ustaz Somad ini ngawur ini. Mana ada dosa jariah? Ada. Hadisnya, man sanna fil islami sunnatan sayyiatan. Siapa yang membuat tradisi yang tidak baik, falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha. Dan dia mendapatkan dosa orang yang melakukannya setelah dia mati meninggal dunia. Oleh sebab itu, hidup yang bertahan adalah hidup yang ada misi di dalamnya. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Saya dalam perjalanan ceramah kemana-mana bertemu dengan orang kaya, melihat istana yang megah, melihat foto-foto zaman silam masa lalu hitam putih. Ini kakek kami Ustaz, ini bapak kami Ustaz, itu rumah datuk kami Ustaz, itu kepala suku kami Ustaz. Ternyata masa lalu hilang begitu saja. Rumah kayu yang besar lapuk, kendaraan tak lagi berjalan. Tapi ada yang kekal abadi. Apa dia? Kalau pernah kau bangun masjid, kalau pernah kau bangun panti jompo, panti asuhan, kalau pernah kau selamatkan anak yatim fakir miskin dengan harta yang kau berikan. Itu yang selalu kita doakan. Allahumma inna nas'aluka, kalau untuk dalam agama, salamatan fid din, badan, wa afiatan fil jasad, ilmu, wa ziyadatan fil ilmi. Tapi kalau untuk rezeki yang selalu kita minta, wa barakatan fil rizqi. Saya yakin dan percaya, hakul yakin, ainul yakin, saya yakin-yakinnya, rezeki bapak ibu berkah dengan iuran yang sepekan, seminggu, 7 hari, 50 ribu, 1 bulan, 200 ribu, 1 tahun berapa itu. Tapi insya Allah dengan berjamaah. Kalau satu orang 200 ribu satu bulan, 10 bulan baru 2 juta, kecil. Siapa yang bisa dia bantu? Satu lidi tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika lidi yang banyak malam ini, 600 batang lidi diikat menjadi satu. Jangankan sampah, kepala maling pun pecah. Oleh sebab itu maka berjamaah, kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Tentu yang namanya iman, al-iman yazid, kadang-kadang iman ini tinggi, wayangkus, kadang-kadang rendah. Kapan iman itu naik ke atas? Bersama orang baik, di tempat yang baik, membicarakan yang baik-baik, di komunitas yang baik, tapi kalau sudah di tempat yang tidak baik, membicarakan yang tidak baik, bersama orang yang tidak baik, down, hilang. Untung orang Jepang sampai sekarang belum punya detektor iman. Seandainya ada, lalu dipasangkan ke dekat kita, no signal. Mudah-mudahan orang Jepang tidak menemukan itu sampai hari kiamat insyaallah. Karena saya khawatir juga, seandainya bapak punya, dia bawa dari Tokyo, pas saya mau ceramah, didekatkannya dekat saya. Ustaz ternyata no signal. Kita mau bicara iman, rupanya iman tidak ada dalam diri kita. Iman tak bisa diwarisi, walaupun dari ayah seorang nabi. Tapi kita jaga dia selama hayat di kandung badan, selama roh bersemayam dalam jasad. Ini harus kita jaga kebersamaan. Ibu yang sudah hadir istiqomah, bapak yang sudah datang, pertemuan bulanan ke depan, paksakan diri untuk datang. Karena sampai masanya kita mau tapi tenaga sudah tidak ada. Sekarang mengayunkan langkah ringan, ayunan tangan ringan, berkata lantang, bersuara. Ada masanya kita mau tapi kaki tak lagi bisa diajak melangkah. Itulah saudara kita yang terbujur di ruang ICU ketika suara azan sayup-sayup masuk dari celah jendela. Ayya ala salah. Air mata yang meleleh, tak ada gunanya. Hari ini kebersamaan kita, bismillah, masya Allah. Biasa kalau sudah dikasih kertas, itu sudah habis 60 menit.